Faqala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu fa innahu ay asya'nu laisa bainaha wa bainallahi hijabun hadihil jumlatu mufassiratun lidhamir sya'ni ay fa innaha la tuhjabu anillahi ta'ala fayaqbaluha wa fil hadith aydan qabulu khabaril wahidil adli wa wujubul amali bihi wa ba'thul imamu imami wa ba'thul imami al ummala li jibayati zakati wa annahu apa irobnya ummala bacanya benar maf'ul mana amilnya mahdhub ini enggak ada amilnya apa amil masdar ba'su masdar beramal amal fi'il terus wa annahu ya'idhu ummalahu wa walatahu wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala wa ya'limuhum wa yanhahum 'anidh-dhulmi wa yu'arrifuhum su'a akibatihi wa tanbihu 'ala at-ta'limi bitadriji qalahu al-musannifu qultu wa yabda'u bil ahammi fal ahammu wa'lam annahu lam yudhkar fil hadithi sawma wa'lam annahu lam yadhkur fil hadithi as-sawma wal hajja fa ashkala dhalika 'ala kathirin minan ulama'i qala shaykhul islami ajaba ba'dun nasi anna ba'dur riwayati arwati anna ba'dur ruwati ikhtasara al-haditha wa laysa kadhalika fa innahu hadha ta'nun fir ruwati li'anna dhalika innama yaqa'u fil hadithi al-wahidi mithlu hadithi wafdi Abdul Qais haythu dhakara ba'duhum as-siyama wa ba'duhum lam yadhkurhu fa amma al hadithani al munfasilani falaysa al-amru fihima kadhalik walakin an hadha jawabani ahuduhuma anna dhalika bihasabi an-nuzulul faraidi wa awwalu ma faradallahu ash-shahadataini thumma as-salatu fa annahu amara bis-salati fi awali awqatil wahyi boleh thumma as-salata fa innahu amara bis-salati fi awali awqatil wahyi wa li hadha lam yadhkur wujuba al-hajji ka'amatil ahadithi innama ja'a fil ahadithi al-mutaakhirati qultu wa hadha min al-ahadithi al-mutaakhirati wa lam yudhkar fiha Sayyid hasbuk ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd ya wa qawluhu fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun wa kaunuhu ay asya'nu maka perkara itu tidak ada hijab antara dia doa dengan doa orang yang terzalimi dengan Allah enggak ada hijab ya hadihi al jumlatu kalimat ini mufassiratun lidhamiri sya'ni adalah penjelasan, kalimat ini adalah kalimat penjelas pentafsir dari kata ganti sya'an. Ya. Ya, domir sya'an. Fa innahu. Ya. Ai fa innaha la tuhjabu. Yaitu doa orang yang terzalimi tadi itu tidak dihijab anillahi ta'ala dari Allah ta'ala, fayaqbaluha, maka pasti Allah terima. Para ulama berselisih pendapat tentang doa orang yang terzalimi sekalipun dia kafir, apakah juga dikabulkan. Berbeda pendapat. Ada kalangan yang pertama mengatakan doa orang kafir selamanya enggak diterima, namun pendapat yang paling kuat ialah diterima. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa amma ijabatu as-sa'ilina fa'amun, adapun dikabulkannya doa, ya, terlebih khusus pada kasus ini terzalimi, maka itu umum. Fa inna allaha yujibu da'watal da'watal muttar wa da'watal mazlum wa inkanu kafiran. Ya, maka Allah mengabulkan doa orang yang sedang terjepit dan sedang terzalimi walaupun mereka kafir. Ya. Ya. Doa orang yang terjepit, masih ingat enggak antum musyrikin Quraisy? Ya, fa idza raqibul fulk, da Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bari idahum yusyrikun. Ini Allah kabarkan bagaimana musyrikin Quraisy apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera, di atas fulk, di atas kapal. Ya, terombang-ambing oleh gelombang laut, maka tatkala kami selamatkan mereka, doa Allah mukhlisina lautin, mereka berdoa pada Allah dengan murni, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, maka kembali mereka kembali berbuat syirik. Ya, iblis si raja kafir doa sama Allah, qala rabbi fa anzirni ila yaumin yub'atsun, ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari yang nanti itu akan semua orang akan dibangkitkan. Dikabulkan enggak doa iblis? Qala fa innaka minal munzari ila yaumil waqti ya al ma'lum, sampai waktu hari yang waktu itu diketahui, itu hari kiamat. Ya. Baik, dikabulkan. Jadi dua orang yang terzalimi kafir dan terjepit kafir, dia bisa dikabulkan dengan syarat doanya hanya kepada Allah. Ya, maka hati-hati menzalimi orang kafir juga. Kalau dia doanya kepada Allah, dikabulkan. Kecuali dia doa kepada togutnya, sembahannya, ya enggak bakal dikabulkan. Gitu. Wa fil hadisi aidan, dalam hadis ini juga terdapat keterangan qabulu khabaril wahidi al-adl. Diterimanya kabar satu orang yang adil. Kan diutus cuman siapa? Mu'ad bin Jabal, membawa perkara tauhid. Nah, ini juga bantahan terhadap kalangan ahlul kalam, apakah Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mewajibkan perkara akidah enggak boleh khabar ahad, mesti mutawatir. Ini bahkan tingkatan ahad yang paling rendah. Ya, gorib. Ya, nggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Kan ada ahad itu tingkat-tingkatannya, ada aziz. Ya, yang meriwayatkan lebih dari satu orang. Nah, ini gorib yang meriwayatkan cuma satu orang. Diterima, ya kak, selama itu adil. Ya, wa wujubul amal bihi, dan wajib beramal dengannya. Wa ba'tsul imam al-ummala li ya, jibayatiz zakah. Ya. Dan ketik pengutusan imam kepada para ummal, ya, kepada para pekerja, para amiluz zakah. Ya. Pegawai penarik zakat. Itu li jibayatiz zakah, untuk menarik zakat. Wa annahu ya'idhu ummalahu wa wulatahu, dan bahwa beliau alaihi salatu wasalam memberikan wejangan kepada para ummal beliau, ya, pegawai, para pekerja yang bekerja kepada Nabi, dalam hal ini pegawai penarik zakat, ya, wa wulatahu, dan wulat, walinya. Wulat jamak dari wali, artinya wakil-wakilnya. Ya, Nabi ya itu memberikan wejangan bitaqwa Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah, wa yu'allimuhum, ya, mengajarkan kepada mereka, wa yanahum 'anil zulm, melarang mereka dari kezaliman, wa yu'arrifuhum su'a akibatih, dan memberitahukan kepada mereka dampak buruknya. Ya, dampak buruk doa orang terzalimi. Tadi pendapat yang paling kuat, doa orang terzalimi kalau dia berdoa kepada Allah walaupun dia kafir diterima, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Fa inna Allah yujibu da'watal muttar wa da'watal mazlum. Ya. Baik, wa in kana kafiran, walaupun itu orang kafir. Baik, kata Ibnu Taimiyah. Ini yang paling kuat. Baik. Ya. Wa tanbihu ala ta'limi bitadrij. Dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan tanbih, ya, hal yang perlu diperhatikan untuk mengajari umat, mengajari orang lain ta'lim bitadrij, dengan bertahap, ya, dengan bertahap. Baik. Qala huwa al-musannif. Ini yang dikatakan oleh musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail, di permasalahan ke-11 dari bab ini. Ya. Baik, bertahap diajarin dulu perkara yang terpenting. Qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Maka beliau memulai dengan, ya, yang paling penting, kemudian yang terpenting berikutnya. Tapi yang paling urgen adalah perkara tauhid. Nah, barakallahu fiik. Wa alam, dan ketahuilah, annahu lam yadhkur fil hadis as-sawma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di hadis ini puasa haji, ya enggak? Hanya mewajibkan orang-orang Yaman kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, salat dan zakat. Ya. Haji dan puasa mana? Fa askala dzalika ada kathirin minal ulama. Ya. Maka hal ini menjadi muskil, menjadi rumit bagi banyak ulama. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajaba ba'dun nas, sebagian ulama menjawab, ya, permasalahan ini, anna ba'dur ruwati, bahwa sebagian para perawi ikhtasaral haditha, meringkas hadis ini sampai di da'watal madlum. Walaysa kadzalik, namun kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, padahal enggak demikian. Fa inna hadza ta'nun fi ruwat, kalau begitu kita katakan meringkas, ini berarti celaan, tuduhan kepada para perawi, kok enggak nyampaikan semua, ya, enggak amanah dong dalam penyampaian. Lianna dzalika inna ma yaqau fil haditsil wahid. Ya. Itu hanya berlaku di satu hadis saja. Ya. Mislu hadis wafdi Abdul Qais, misal hadis wafat Abdul Qais, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Haitsu dzakara ba'duhum asyama. Ya. Baik. Ketika sebagian mereka menyebutkan puasa, wa ba'duhum lam yadhkurhu, sebagian yang lain tidak menyebutkan tentang puasa dalam hadis itu, hadis Bukhari Muslim. Ya. Ya, bahwasanya Abdul Qais mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafd itu utusan. Pengutusan Abdul Qais. Ya. Ya, kan beliau bertanya kepada Abdul Qais. Ya. Dari kabilah apa Anda? Ya. Mimmanil qaum? Dari kaum apa kamu? Kata dia, dari kaum, ya, Rabi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bil wafdi." Ya, selamat datang para utusan. Ya, tidak ada keresahan, tidak ada penyesalan. Ya. Kemudian kata Rabi'ah, sungguh di antara kami, ya, dan Anda serta orang-orang kampung ini adalah orang-orang kafir mudhar. Ya. Dan seterusnya itu, sampai beliau mengatakan, perintahkanlah kepada kami, Ya, perintah yang dapat memuaskan, yang kita dapat mengamalkannya dan menyuruh orang-orang yang ada di belakang kami dengan hal tersebut, kami akan masuk surga karenanya. Ya. Kemudian Nabi SAW menyatakan amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku memerintahkan kalian pada empat hal, melarang kalian dari empat hal. Ya, maka disebutkan dari sini. Amurukum bil iman billah wahdah. Ya, atadruna mal iman syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa antutul khumus minal ya. Ya, minal man minal magnam. Yang namanya beriman, Anda beriman pada Allah semata. Ya, apakah Anda tahu iman? Iman itu ada bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan. Ya. Kemudian menyerahkan 1/5 dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ada sebagian ulama yang menyebutkan haji, ada sebagian yang enggak. Ya. Nah, ini jadi kalau ada yang dihadap pada kasus ini aja. Jadi dalam kasus hadis Mu'ad bin Jabal enggak ada yang dihapus. Jadi amanah ilmiah para perawinya semua. Ya, menyebutkan. Baik. Wa ammal hadisani al-munfasilani falaisal amru fihima kadzalika. Lakin an hadza jawaban. Ya. Adapun dua hadis yang saling terpisah, maka permasalahannya bukan seperti itu. Maka jawaban dari hal ini ada dua jawaban. Yang pertama, ahaduhuma kata Ibnu Taimiyah, anna dzalika bihasabi nuzulil faraid. Bahwasanya itu semua tergantung dengan turunnya kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu asyhadatain. Yang pertama kali Allah wajibkan ada dua kalimat syahadat, tsumma salata. Kemudian salat. Fa innahu amara bis-salati fi awwali awqatil wahyi. Maka beliau memerintahkan salat di awal waktu-waktu wahyu. Wa li hadza lam yadhkur wujubal haji ka'amati al-ahadisi bi. Ya, oleh karena itu beliau tidak menyebutkan wajibnya haji sebagaimana hadis-hadis yang lain. Innama ja'a fil ahadisi al-mutaakhirah. Keterangan wajibnya haji itu hanya terdapat di hadis-hadis yang datang belakangan. Hadis Jibril misalkan. Ya, ada ka akhbirni anil Islam, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Bunyal Islam ala khamsin gitu kan. Nah, qultu wa hadza min al ahadits al mutaakhirah wa lam yuzkar fiha. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tapi hadis-hadis kayak gini, hadis-hadis yang disebutkan termasuk diantara hadis-hadis yang disebut hadis Mu'ad bin Jabal. Kan Mu'ad bin Jabal para ulama berselisih apakah diutus tahun ke-8 atau ke-9 atau ke-10 Hijriah. Taruh pada tanggal tahun ke-8. Ya berarti Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. Ya enggak? Ya berarti 2 tahun aja. Nah, 2 tahunan aja. Nah, berarti kan juga berarti sudah ada kewajiban puasa, ya. Sudah ada kewajiban puasa, wajib haji. Kenapa enggak disebutin? Nah. Barakallahu fikum. Ya. Al-jawabu tsani, jawaban yang kedua. Fadhal Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimahullah taala. Al-jawabu tsani annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasabahu. Ma yunasibuhu. Fa yadhkuru taratal fara'id allati yuqatilu 'alayha. Fara'id. Allati yuqatilu 'alayha. Yuqatalu 'alayha qas-salati waz-zakati. Wa yadhkuru taratas salati was-siyami. Wa yadhkuru taratan as-salata maf'ul bih dari yadhkuru. Bukan mudhofun ilaih dari tarah. Oh. Wa yadhkuru taratas salata was-siyama liman lam yakun 'alaihi zakatun. wa yadhkuru taratas salata waz zakata was sauma fa imma ay fa imma ay yakuna qabla fardil hajji wa imma ay yakunal mukhatabu bidzalika la hajja alaihi wa amma as-salatu waz zakatu falahuma sa'nun laisa lisairil faraidi wa li hadza dzakara ta'ala fi kitabihi al-qitala 'alaihima li'annahuma ibadatani dhahiratani bi khilafil shaumi fa innahu amrun fa innahu amrun batinun min jinsil wudu'i wal ikhtisali minal janabati wa nahnu dhalika mimma yu'taminu yu'tamanu alaihi al-abdu fa innal insana yumkinuhu an alla yanwiya as-sawma wa ay ya'kula sirran kama yumkinuhu ay yaktama katama yaktumu berarti ayaktuma yumkinuhu ayaktuma hadasahu wa janabatahu wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil a'mali adh-dhahirati allati yuqatilun nasu alaiha yuqatilun nasa alaiha wa yasiruna muslimina bi fi'liha wa li hadha 'allaqun wa li hadha 'allaqa fil madi fa li hadha 'allaqa dhalika bis salati waz zakati duna as-sawmi wa in kana wajiban kama fi ayatai baro'ata fa inna baro'ata nazalat ba'da fardis siyami bittifakin nasi wa kadhalika lamma ba'atha mu'adan ilal yamani lam yadkur fi hadisihi as-sawmi as-sawma maf'ul dari yadkur lam yadkur fi hadisihi as-sawma li'annahu tabi'un wa huwa batinun wala dzakara al-hajjah li'anna wujubahu khasun laisa bi'amin wala yajibu fil umuri illa marratan intaha bi ma'nahu qawluhu akhrajahu ay al-bukhari wa muslimun wa akhrajahu aidan ahmada fa'il akhraja ahmadu ahmadu wa abu dawuda wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibnu majah baik at-tirmidhi boleh tarmadi afwan tirmidhi turmudi enggak tarmidhi Tirmidzi atau Turmudzi, bukan Tarmidzi. Baik. Al-jawab as-sani, jawaban yang kedua. Annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasibuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan pada setiap maqam, setiap tempat ya, ma yunasibuh, perkataan yang sesuai, yang cocok. Bait kurutarotan al-faraida. Terkadang beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban allati yuqatalun 'alaiha yang seseorang bisa diperangi kalau dia enggak melakukan ya, kasolati wa zakati, semisal salat dan zakat. Bait kurutarotan as-salatu was-siyama liman lam yakun 'alaihi zakatun. Ya. Dan beliau menyebutkan, terkadang beliau menyebutkan kewajiban sholat dan puasa aja bagi orang yang memang lam yakun alaihi zakatun. Ya. Ya. Bagi orang-orang yang tidak wajib bayar zakat. Karena miskin. wa yadhkuru taratan as-salata wa zakata wa shoma. Terkadang Nabi sebutkan kewajiban salat, zakat, puasa. Fa imma ayakuna qabla fardil hajj. Kalau disebutkan salat, puasa, zakat, ini bisa jadi sebelum diwajibkannya haji. Wa imma ayakuna al-mukhatabu bidzalika la hajja alaihi. Atau bisa jadi orang yang diajak bicara oleh Nabi itu orang yang enggak punya kewajiban zakat. Wa amma salatu wa zakatu falahuma sya'nun laisa kasa'iril faraid. Nah, adapun puasa dan zakat maka keduanya memiliki kedudukan khusus. Ya, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Walihada dzakarallahu taala fi kitabi al-qitala alaihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di kitabnya ya al-qitala untuk memerangi bagi orang yang tidak salat tidak zakat. Di annahuma ibadatani zahiratan, karena salat zakat keduanya ibadah yang zahirah. Bi khilafi shaum, berbeda dengan puasa. Fa innahu amrun batinun, dia perkara yang batin. Ya, orang bisa aja ngaku puasa gitu. Baik. Tapi di rumah apa di warung, di warteg ada. Ya. Min jinsil wudu, sama seperti wudu, wal iktisal minal janabah, mandi janabah. Wa na dzalika mimma yu'tamanu alaihi al-abdu. Ya. Dan yang lainnya. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang seorang hamba dipercaya untuk menjalankannya. Yuk taman dia dipercaya. Ya. Fa innal insan yumkinu an la yanwiya shauma wa yaqula sirran, karena bisa aja seseorang ya dia memang enggak niat puasa, dia makannya diam-diam. Kama yumkinuhu ayaktuma hadasahu wa janabata. Sebagaimana mungkinnya dia menyembunyikan hadas dan janabahnya. Pura-pura sholat padahal belum mandi junub. Wa huwa yadhkuru ya al-amala az-zahira. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal-amal zahir allati yuqatilu an-nasa 'alaiha. Yang orang yang tidak melakukannya diperangi karena tidak melakukannya. Wa yasiru al-muslimina bi fi'liha. Ya. Tayyib. Dan seorang orang-orang bisa menjadi muslim karena melakukannya. Karena kalau enggak sholat enggak disebut muslim. Falihada allaqa dzalika bisalati. Oleh karena itu Nabi mengaitkan itu dengan sholat wa zakati duna shaum. Ya. Mengaitkan tauhid ini dengan sholat dan zakat bukan dengan puasa. Wa in kana wajiban, walaupun puasa ini wajib fi ya. Ayatai di dua ayat. Ya, bara'ah. Ya. Di surat At-Taubah. Fa inna bara'ata. Surat Bara'ah Taubah nazalat ba'da fardhi shiyam. Turun setelah wajibnya puasa. Bittifaqin nas, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Wa nazalat ba'da fardhi shiyam bittifaqin nas. Ya. Di surah Al-Baqarah ya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adzan, demikian pula tatkala Nabi mengutus Mu'adz ilal Yaman, ke Yaman, lam yadhkur fi hadisi as-shoma. Beliau tidak menyebutkan dalam hadis puasa. Li'annahu taba'un wa huwa batinun. Ya. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu tabak, dia mengikuti aja dan ibadahnya itu bersifat batin. Ya. Zakarul hajja. Wala zakarul hajja, beliau pun tidak menyebutkan haji. Li'anna wujubahu khasun walaysa bi'amin. Karena kewajibannya itu khusus bagi yang mampu, tidak umum. Wala yajibu fil umuri illa maratan. Dan tidak wajib dalam seumur hidup kecuali sekali aja. Intaha bimakna. Bimaknahu. Ini selesai disebutkan oleh Taimiyah secara makna. Dari Majmu Fatawa. Wa qawlu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akhrajahu, keduanya mengeluarkannya. Fa'il dari akhraja alif tasniyah, yang kembali kepada Bukhari dan Muslim. Akhrajahu aidan, dikeluarkan juga hadis ini oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Qala al-musannif. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An Sahal Ibn Sa'ad dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah SAW qal yauma Khaybar, bahwasanya Nabi SAW bersabda pada hari perang Khaybar melawan Yahudi, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah, aku benar-benar akan menyerahkan bendera ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya pun mencintainya, yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu wa yadurun yadukuna lailatahum ayyatuhum yu'taha, ya, maka orang-orang pun ya mereka bermalam dalam keadaan mereka menyebutkan itu, ya, ya, semalam suntuk memperbincangkan siapa di antara mereka kan diserahkan bendera itu kepadanya, bendera kepemimpinan. Jadi panglima, falama asbahu ketika pagi ghadaw ala Rasulillah. Ya, mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Kulluhum yarju ayu toha. Semuanya berharap agar bendera itu diserahkan padanya. Faqala, tapi ternyata Nabi SAW malah bersabda, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki ainaih. Ya, ada yang mengatakan Ali sedang sakit pada kedua matanya. Ya, qala fa arsilu ilaih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, utus, ya, berapa orang untuk manggil dia? Fa utiya bihi. Ya. Maka didatangkan Ali. Fa basaqa fi ainaih. Maka Nabi pun meludah sedikit. Tuh, gitu, kepada kedua mata Ali. Wada'alahu, didoakan kebaikan, fabara'a, maka lepaslah Ali, lepas, berlepas diri dari penyakit mata tadi, ya, ka'allam yakun fihi waja'un, seakan-akan beliau tidak pernah kena penyakit mata. Fa'atahu marrayata, maka beliau pun menyerahkan kepada beliau, kepada Ali, bendera tadi. Waqala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kata Nabi, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka, tempat musuh. Ya, summa da'uhum ila al-Islam. Kemudian dakwahkan mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka terkait hak-hak Allah. Ya. Terkait hak Allah dalam Islam. Fa wallahi, maka demi Allah, la hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humarin na'am. Sungguh Allah telah memberi hidayah pada seorang melalui perantara engkau, sebab engkau itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Ya. Taib yadukun yahudun. Makna yadukun yahudun, memperbincangkan. Naam, tafadhal. Dibaca sini. Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala asyarhun qawluhu an sahli bani sya'id sya'din ay ibnu malikin bnu khali khalidil ansari al khazraji asya'adi abul abbasi sahabiyun syahirun wa abuhu sahabiyun aydan. Taib, ini Sahal bin Sa'ad, ya, beliau adalah sahabat dan bapaknya juga sahabat yang masyhur. Terus lanjut. Mata sanata samanin wa samanina wa qad jawaza al-mi'ata. Qawluhu qala yawmu khaybarin ay fi ghuswati khaybarin wa fi sahihaini an salamata bani al-aku'i qala kana aliyun radiyallahu anhu qad takhallafa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi khaybarin wa kana armada faqala ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja aliyun radhiyallahu anhu falahiqa bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falama kana masaa al lailati allati fatahahallahu azza wa jalla fi sabahiha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la utiyanna royata au liyat layakhudanna royata godan rojulan rojulun rojulun yuhibbullaha wa rasuluhu yuhibbullahu wa rasuluhu au qala yuhibbullaha wa rasuluhu yaftakhullahu ala yadayhi fa idza nahnu bi ali bi aliyin wa ma narjuhu faqalu hada aliyun fa'atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rayata fa fataha Allahu alaihi qawluhu la utiyanna rayata qala al hafidu fi riwayati Buraidata inni dafi'un al liwa'a ila rajulin yuhibbullahu wa rasuluhu faqad sarraha jama'atun min ahli lughati bitaradu fihima lakin rawa Ahmadu wa Tirmidhi min hadisi bani Abbasin kanat royatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda'a walu waliwa'uhu abyadu wa misluhu inda tabarani an buraidata wa inda ibnu adi an abi hurairata wa zada maktubun fihi la ilaha illallahu muhammadur rasulullahi. Baik, ini kalau sekarang kita angkep antum pakai bendera itu. Baik. Ya. Nah, kemudian Sahal bin Sa'd ini mata sanata samanin wa samanina. Ya. Beliau wafat pada tahun 88 Hijriah. Waqad jawazal mi'ah. Beliau umurnya pun telah mencapai usia 100 tahun, masyaallah. Qala qauluhu qala yauma Khaibar. Ya. Nabi bersabda pada hari perang Khaibar. Ya. Ai ghazwati Khaibar, yauma Khaibar, perang Khaibar. Wa fi sahihain aidan, dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan dari Salamah bin Aqwa qala, kata Salamah bin Aqwa, kana Aliun radhiyallahu anhu qad takhallafa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar. Ya. Fi Khaibar. Jadi Khaibar ini ulama ada yang menjadikan dia isim munsharif, ada juga yang menjadikan dia ghair munsharif. Ya. Datang riwayat fi Khaibarin, datang juga riwayat fi Khaibara. Ya. Nah, disebutkan di sini bahwa Ali bin Abi Thalib ya sebenarnya absen, takhallafa, enggak ikut dalam perang Khaibar. Wa kana ramidan. Beliau terkena penyakit mata waktu itu. Ya. Wa qala ana atakhallaf an Rasulillah. Ya, kata Ali, ya aku absen dari Rasulullah, ikut enggak perang ini. Wa kharaja Aliun falahiqa bin Nabi. Maka Ali pun keluar ya dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, falamma kana masa al-lailati. Maka tatkala masa al-lailah, sore menjelang malam, allati fatahallahu azza wa jalla fi sabahiha, yang Allah memberikan kemenangan di waktu paginya, qala Rasulullah, la utiyanna rayata aw la ya'khudanna rayata ghadan rajulun. Saya akan benar-benar memberikan bendera ini atau akan mengambil bendera ini besok ada seorang yang yuhibbullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai. Qala yuhibbullahu wa rasuluh, atau orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, yaftahullahu ala yadayhi. yang Allah memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fa idza nahnu bi aliyyin wa man arjuhu fa qala hadza aliyyun. Ya. Baik. Ya. Fa idza nahnu bi aliyyin, tiba-tiba kami melihat Ali. Wa man arjuhu, dan kami tidak mengharapkannya, karena kan semuanya berharap apa? Mereka yang dapat masing-masing satu apa namanya? Bendera tadi. Ya. Karena jelas dicintai Allah dan Rasulnya gitu. Faqalu hadza Ali, kata mereka, ini Ali wahai Rasul. Fa'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata, maka Rasulullah SAW memberikan kepada Ali bendera tadi. Ya, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Wa qauluhu la utiyana ar-rayata qala al-Hafidz, saya benar-benar akan memberikan ar-rayah. Ini ketika Nabi bersabda demikian itu, itu sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya enggak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali hari itu aja. Nah. Iya, karena tadi yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Nah. Ya. Nah, kata Al-Hafidz dalam Riwayat Buraidah, inni dafi'un al-liwa, saya akan menyerahkan liwa ila rajulin yuhibullahu wa rasuluh, bendera ini ya kepada Allah dan Rasulnya. Waqad sarraha jama'atun min ahli lughah bitaradufihima, dan sekelompok ulama dari kalangan ahli bahasa menjelaskan dengan gamblang akan taraduf, sinonim dari dafi'un dan la'u'tiyanna. Begitu. Itu maknanya sama. Saya benar-benar akan menyerahkan. Ya. Lakin roh Ahmad wa Tirmidhi, namun Imam Ahmad dan Tirmidhi meriwayatkan dari hadis Ibn Abbas, kanat rayatul Rasulullah SAW sauda'a, bahwasanya pada bendera Rasulullah SAW berwarna hitam. Ya. Waliwa'uhu abiyada, sedangkan liwa'nya Ali bin Abi Thalib itu berwarna, benderanya Ali bin Abi Thalib berwarna putih. Ya. Wa misluhu inda Tabarani, dan yang semisal ini menurut hadis riwayat Tabarani dari Buraidah, wa inda Ibnu Abi Adi dari Abu Hurairah, wa zada, dan ditambahkan di sini, beliau menambahkan, maktubun fihi, tertulis di situ di benderanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Baik. Wa qabluhu yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Nah, naam, tafadhal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih, qawluhu yuhibbuhum, yuhibbullahu wa rasuluhu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ الإسلامي: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم من يعلم الله أنه يموت كافرا، وفيه إثبات صفة المحبة محبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يده صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم بنصب ليلتهم dengan dinasabkan kalimat laylatahum binasbin laylatahum wayadukuna. Qala al-musannifu yakhuduna ay fi man yadfa'uha ilayhi wa fihi hirsu as-sahabati 'ala al-khayri wa ihtimamuhum bihi wa ulu maratibihim fil 'ilmi wa ulu maratibihim fil 'ilmi wal imani. Qawluhu أيهم يعطاها هو بالرفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. نعم. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك شهادة اسم إن مؤخر. إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. طيب. Sabda Nabi yang Allah mencintainya, yang yuhibbullah wa rasulahu, yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang itu. Fihi fadilatun azimatun li aliyin. Dalam hadis ini terdapat keutamaan yang sangat besar terhadap Ali bin Abi Thalib. Qala Syekhul Islam, kata Ibnu Taimiyah, hada laisa hada was al wasfu mukhtassan bi aliyin wala bil a'immah. Ya. Namun pujian ini itu enggak, sifat pujian ini yang disematkan pada Ali itu enggak khusus pada Ali. Ya, tidak khusus kepada para Ali aja, kepada Ali bin Abi Thalib aja maupun para imam-imam yang lain. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'min. Allah dan Rasul mencintai setiap mukmin taqiyyin, yang bertakwa. Ya, yuhibbu Allah wa rasulahu, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kan banyak tuh dalam ayat-ayat isbat sifat mahabbah. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffah. Ya, inna Allah yuhibbu at-tawabin wal mutatahhirin. Ya. Baik. Lakinna hadha al-hadis, namun hadis ini min ahsani ma yuhtaj bihi al-nawasib. Ya. Namun hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang terbaik yang dijadikan hujah, ya, untuk membantah kaum nawasib, kaum nasibah, orang-orang yang mencela ahlul bait. Alladzina la yatawallawnahu. Ya. Orang-orang yang tidak mau berwala kepada ahlul bait, kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Aw yukafirunahu aw yufasikunahu kal khawarij, atau orang-orang yang mengkafirkan atau memfasikan Ali bin Abi Thalib semisal kaum Khawarij. Ya. Lakinna hadzal ihtijaj la tatim la yatimmu ala qauli Rafidah. Namun berhujjah dengan hadis ini pun ya, itu pun la tatimmu, itu pun enggak sempurna, enggak kuat buat kaum Rafidah. Kan Rafidah mereka mendewakan Ali ketika dapat hadis ini, tuh lihat. Padahal mereka selama ini menolak hadis surat Bukhari Muslim, semua hadis mereka tolak. Giliran ada keutamaan Ali, tuh lihat gitu. Padahal semua hadis surat Abu Bukhari Muslim mereka tolak selama ini. Pas ada keutamaan Alinya, nah ini mereka ambil. Alladzina yaj'aluna an nususu adalata ala fadli fadail sahabah kanat qabla ridatihim. Yang mereka menjadikan nas-nas hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan sahabat, kata orang Rafidah, itu sebelum murtadnya mereka. Ya. Kapan sahabat murtad? Ketika Rasulullah SAW wafat. Fa inna khawarij taqulu fi aliyin misal dzalik. Khawarij juga mengatakan tentang Ali, ya, terkait Ali sama seperti ini. Ketika Khawarij dibawakan ini hadis, ini nih hadis Ali diberikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Khawarij, itu sebelum dia murtad gitu. Sekarang dia murtad, kata Khawarij. Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Padahal tuh Khawarij itu bodoh. Mereka menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum Allah. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas mendebat Khawarij. Jadi apa-apa yang disangka oleh Khawarij Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, itu Ali berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini juga sanggahan terhadap kaum Murji'ah yang menganggap Ali aja enggak berhukum dengan hukum Allah. Itu tuduhan berarti terhadap Ali bin Abi Thalib enggak berhukum dengan hukum Allah. Berarti menuduh Ali fasik atau zalim. Ya. Baik. Lakin hadza batil, namun ini batil. Fa innallaha ta'ala wa rasulahu, Allah dan rasulnya, la yutliku mithla hadzal madh 'ala man ya'lamu Allahu annahu yamutu kafiran. Ini celaan berarti untuk Allah dan rasulnya. Karena Allah dan rasulnya tidaklah memutlakkan pujian ini kepada orang yang Allah ketahui dia pasti mati dalam keadaan kafir. Enggak mungkin. Ada enggak ex-sahabat yang kafir? Kan ada tuh ex-sahabat yang dia di akhir pas Nabi wafat, dia kemudian apa? Berontak, apa namanya itu? Murtad, ikut Musailimah. Enggak pernah dipuji. Ya. Yeah. Bahkan yang ada diancam. Ya. Kata Nabi SAW kepada sekelompok orang, di antara kalian ada orang yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Ngeri. Semuanya mati dalam keadaan syahid. Tinggal dua orang. Ya. Yang satu Abu Hurairah dan satu lagi yang lain. Abu Hurairah ketakutan. Sampai akhirnya ketika wafatnya Rasulullah SAW, yang satu malah ikut Musailimah. Dan dia pun mati di atas kekafiran. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah bukan saya orangnya. Jadi Nabi tahu ini orang mati dalam keadaan kafir, tahu karena berita dari Allah. Nabi enggak pernah puji. Ya, Nabi enggak pernah puji. Paham gak sini? Gak ada tuh pujian Nabi kepada orang yang murtad. Ya, gak pernah Nabi puji. Wafihi, dalam hadis ini juga terdapat isbat sifat al-mahabbah. Sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala khilafan il-jamiyah. Berbeda dengan orang-orang jamiyah, asyariyah, mutazilah, maturidiyah, yang mereka menolak sifat mahabbah. Dengan klaim, itu bukan mahabbah. Kalau Allah punya sifat mencintai, berarti Allah seperti makhluk. Lah, bodoh mereka. Allah punya sifat mahabbah, mahbub juga dicintai. Ya, mencintai. Katanya itu isbat sifat iradah. Allah berarti menghendaki kebaikan buat si hamba. Allahul musta'an. Wa qawlu yaftahullahu 'ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan melalui perantaranya. Sharihun fil bisyarati bi husulil fath. Ini dengan gamblang, ya, terkait kabar gembira akan didapatkannya kemenangan. Ya. Taib. Ketika Nabi katakan Allah ini kita menang di perang Khaybar. Fahuwa alamun min a'lamin nubuwah. Maka inilah diantara tanda-tanda kenabian. Jadi apa yang Nabi kabarkan ya, tentang peristiwa yang akan datang itu bukan ramalan, bukan prediksi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh benar juga apa yang kata Nabi ya, tepat juga ramalan Nabi, prediksi Nabi. Lah. Wahyu, bukan ramalan atau prediksi. Wa qawlu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Yadukun yakhudun. Maka orang-orang memperbincangkan di malam mereka lailatahum ya binasbin dengan nasab. Ya, yaitu sebagai dzaraf. Yadukun qala musannif yakhudun. Memperbincangkan fiman yadfauha ilai. Ya, terkait siapa ya orang yang Nabi akan menyerahkan bendera itu kepadanya. Wa fihi dalam hadis juga terdapat hirsus sahaba 'alal khair. Semangat antusias sahabat pada kebaikan, wahtimamuhum bihi dan perhatian mereka kepada kebaikan. Wa ulwi martabatihim fil ilmi wal iman dan tingginya kedudukan mereka dalam ilmu dan iman. Sabda Nabi ayyuma yu'ta ayyuhum yu'taha. Wa bi raf'i ayyuhum 'alal bina mabni. Ya. Siapakah di antara mereka yang diserahkan bendera dibaca dengan rofa ayu mabni. Ya, mabni ala dam. Ya. Ya, nanti fi mali raf'in sebagai mubtada. Li idafatiha wa hadfi sadri silatiha. Ya. Karena dimudafkan ayyuhum dan bagian depan ya dan dihadap sadar silahnya, sadar silahnya itu dihadap ya jadi sadar silahnya domir yang dihadap tai. Wa qawluhu falama asbahu ghadau, maka tatkala pagi mereka semua mendatangi ala Rasulullah SAW, kulluhum yarju wa yu'taha, semuanya berharap bendera itu diserahkan padanya. Wa fi riwayati Abi Hurairah inda Muslim dalam riwayat Muslim anna Umara ma aja anna Umara qal, bahwa Umar bin Khattab mengatakan ma ahbabtu al imarata ila yawma idzin, aku enggak menyukai kepemimpinan kecuali hari itu aja. Karena hari itu jadi pemimpin dapat janji dari dapat keterangan dari Rasulullah, Allah dan Rasulullah mencintainya. Ya. Qala Syekhul Islam inna fi dhalika syahadatan nabi li aliyyin bi imanihi batinan wa zahiran. Dalam keterangan hadis ini terdapat persaksian dari Nabi SAW untuk Ali akan keimanan Ali lahir batin. Ya. Lahir batin. Wa isbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa li rasulih. Dan ketetapan pembelaan Ali bin Abi Thalib kepada Allah dan Rasulnya. Wa wujubal muwalatil mu'minina lahu. Ya. Dan kewajiban orang-orang mukmin untuk berwala kepada Ali, loyal kepada Ali. Wa idza syahida an-nabiyyu li muayyanin bi syahad, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan kepada person tertentu bisyahadatin dengan persaksian auda alahu ya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendoakan kebaikan untuknya ya ahabba katsirun minan nas ayakuna lahu mislu dzalika syahada ya. Yang banyak orang juga seingin suka dapat doa dan persaksian seperti itu. Ya, misal dzalika doa, semisal doa ini. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasadu bidzalika li khalqin katsirin, walaupun Nabi juga mempersaksikan hal ini kepada orang-orang yang banyak. Wa yad'u li khalqin katsirin, dan Nabi juga banyak mendoakan untuk kebaikan untuk orang yang banyak. Ya, wa hadza ka syahadati bil jannati. Ini seperti persaksian Nabi untuk surga, dia pasti masuk surga. Ya, seperti untuk Sabit bin Qais, Abdullah bin Salam. Ya. Wa in kana qad syahida bil jannah li akharin, walaupun Nabi juga mempersaksikan akan masuknya surga untuk yang lainnya. Wa syahada bi mahabbatillahi wa rasulih. Dan juga ini persaksian akan kecintaan Allah dan Rasulnya lilladzi duriba fil khamr, ya, terhadap orang yang dicambuk, dipukul karena minum khamr. Kan ada tuh orang yang kerap minum khamr, dicambuk minum khamr lagi, dicambuk minum khamr lagi, sampai para sahabat, sebagian sahabat melaknat, ya, kata Nabi, apa, jangan laknat dia, ya, jangan laknat dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, begitu, walaupun mabuk. Ya, baik, cukup sampai sini, ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.